berikan arti saat ku tuliskan namamu di hati. Takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantungku, detak di jantungku hingga nanti lemah langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kita yang kan ku ingat selalu. Ku sisipkan kata pinta dalam doa, hadirmu kan tetap ada. Tak akan ku sesali dirimu hadir dan menjadi detak di jantung hatiku hingga nanti lemah langkahku, hingga nanti kita yang kan ku ingat selalu. Yang kan ku ingat selalu.